Zolim yang sama-sama zolim. Terus kita coba melingkup, melihat secara sekilas urusan dunia dengan kata min dan roh. Nanti jadi kata amar, amir, kan min dan roh semua itu. Ya ide gimana malam ini? Apa yang dimaksud dengan orang zolim? Apa yang dimaksud dengan al-azim? Al-azim dulu ya. Ya. Baca ini menurut pengertiannya. Menurut Mas Aziz, apa sih al-azim? Ya, al-azim. Al-azim yang maha besar. Yang maha agung. Menurut Mas Aziz? Al-azim. Allahu'azim. Allahu'azim. Dan memang yang maha besar, apa bedanya kalau Allahu Akbar? Agung. Allahu Akbar, maha besar. Padahal Allah tidak pernah sia-sia, kan? Subhanallah al-azim, kenapa Allah sempur? Iya, subhanallah al-azim. Subhanallah al-a'la, kenapa Allah sempur? Allah kan tidak pernah sia-sia. Nah, ini maksudnya kata azim itu sendiri. Pelajaran huruf ini mas ya, itu ada yang namanya interferensi, percampuran ya. Dimana yang dimaksud interferensi adalah percampuran dari dua komponen, sehingga komponen tersebut bisa saling menguatkan, bisa saling melemahkan, atau dia membentuk sesuatu yang lain. Misalkan yang ini, pelajaran yang gampang, kimia. Atom oksigen, ya. Dicampur dengan atom hidrogen. Jadi air. H2O jadi air. Sesuatu bentuk yang lain. Ya. Oksigen ketemu oksigen, jadi O2. O3 ozon. Atau kelir. Abang, nyambur biru, jadi ungu. Abang, nyambur hijau, bisa jadi kuning. Dicampur kabeh bisa jadi ireng. Itu namanya interferensi. Tapi interferensi dalam dunia fisik ya, bukan kuantum ya. Jalan untuk percampuran fisik, interferensi kuantum, itu sudah gak berlaku lagi. Ini nanti larinya ke huruf min, apalagi yang hafal ayat Quran. Kenapa kata ma di dalam Quran kadang bisa berarti apa dan juga kadang berarti tidak. Ma ya. Berarti bisa apa, apa bisa, atau kadang bisa tidak. Wa ma dan tidak ya. Menolakkan. Ini kan sesuatu yang aneh kan. Cuma kalau ada mama ditakut, soalnya ada yang ngundek juga berwarna. Akhirnya dari pihak orientalis sendiri sering, oh itu berarti karena pihak ahli tafsir. Nek pingin ngitul, yang ngitul, pingin ngalor, yang ngalor. Kita umat hanya disuruh menuruti saja. Itu bagi oriental yang selalu ingin menjatuhkan Islam. Tapi karena kebetulan kita belum bisa menjawab ulama-ulama kita, ya kita diam aja kan daripada rame. Anehnya satu, bentuk huruf yang sama, pengucapan yang sama, min alif ya. Iya. Tapi kenapa arti bisa berubah? Nah, kalau kita nanti udah tahu masalah interferensi, pertama masuk ke dunia fisik, kedua ke dunia kuantum, nanti baru kita sadar ternyata Islam min yang berarti tidak itu sudah masuk ke dunia kuantum. Pelajaran inti atom. Bukan pelajaran fisika lama. Karena maksud dari min adalah sesuatu ya. Ini sesuatu. Apapun kita sesuatu, itu sesuatu. Kalau kita masuk ke tak, berarti itu elemen. Elemen dari sesuatu, bagian dari sesuatu. Kalau kita sudah masuk ke dunia kuantum, termasuk khawak, muon, kluon, ternyata itu bukan sesuatu. Padahal itu sesuatu. Karena dia sudah tidak punya visi. Tapi dia cuma berupa gelombang yang punya visi. Sesuatu, tapi bukan. Yaitu makmur. Dalam arti yang lebih tinggi. Sesuatu, tapi bukan sesuatu. Sesuatu kan cenderung berwujud. Iya, wujud. Tapi ternyata setiap partikel, kalau kita nanti sudah sampai ke inti atom, isi inti atom itu sudah ada. Cuma berhubung. Dia punya pokok, tapi tidak ada bentuk. Yang ada balon itu cuma semacam putaran neutron gitu aja. Gluon, gluon. Jadi dia cuma saling berputar, di mana kalau inti atom itu dipecah, ditimbang, gak ada apa-apa. Tapi dia menyitu. Di situlah arti yang kedua. Nah, karena kenapa saya ngomong percampuran, ternyata huruf Z itu adalah percampuran dari huruf Zai dan H. Hebatnya ulama-ulama kita dulu, kenapa transliterasinya dari huruf Arab itu sebenarnya percampuran para apa? Percampuran huruf tadi, gabungan antara huruf Zai dan H. Z. Zai, Zai, Zai. Zai dan H. Nah, yang heran satu, kenapa ulama dulu memberi nama huruf ini ke pakai huruf Z? Itu benar. Dan energi Indonesia, Indonesianya. Nah, karena mana? Itu keputusan ulama Saudi apa semua untuk mengkritik saya. Okay. Untuk ditulis dalam huruf Latin itu Z. Ya, di Z. Bukan, di Z kan berarti Z. Z. Z dengan H. Z. Z. Kalau to itu kan T. T-H. Itu benar Z-H. Berarti di sini ada campur tangan. Sesuatu yang tidak nampak, yaitu Allah berwenangan untuk menjaga. Bagi orang sekarang sih, bagi yang malah sendiri, itu kan hanya masalah apa? Tapi ada yang DH. Iya. DH do. Soto. DH. Itu semua benar. Ini yang saya heran. Kenapa ulama dapat dari mana ide tersebut? Setelah saya cocokkan dengan hurufnya, di mana Zai itu energi, kekuatan, apapun yang bisa dibikin usaha. H itu ada dua. Saya nyebutnya hak yang jin hakok atau hak yang seperti Ahmad Sito. Kalau kita gabungan Zai dengan hak yang jin hakok, berarti dia dekat dengan energi, orang yang dekat dengan kekuatan, semacam kita dekat dengan orang kaya, dulure wong sugih, bolone wong sugih, bolone pejabat. Harapannya enak. Nah, ini pasti gak tahu sama. Aman. Ya. Apalagi kalau dia dari dekatnya dengan huruf hak tali, yang dimana saya nyebut hak tali. Dia menguasai, dia mengikat kekuatan tersebut. Berarti dia pemilik dari kekuatan tersebut. Karena huruf hak di sini kan ada dua. Jadi dia juga bisa dekat dengan energi. Dia juga bisa penguasa energi tersebut. Kalau orang dekat dengan energi sama dengan power supply, listriknya mati, orang dia yang dekat dengan energi. Energi yang gak pernah terputus, uninterrupted. Power supply. Gak ono entai, kalau mati ini. Itu artinya tuh. Jadi kalau Allah Al-Azim, satu, Oh ya, kita bahas huruf tok ya. Huruf tok itu parameter ya. Parameter batasan. Tapi karena huruf tok enggak ada titik, huruf zok itu ada titik. Titik di sini secara konsisten huruf hijaiyah mesti merupakan lawan kata dari yang ada. Dal dengan dal, top dengan top, tak dengan top. Nah, kecuali jim hak hok, jim itu lawan kata dari hok, hak merupakan tengah-tengah dari tiga kondisi. Makanya jenenge Rasulullah mahal. Sebaik-baik urusan yang benar-benar. Dari itu, arti zuk juga biasa diartikan tanpa batas. Karena huruf tok sendiri, nanti kita bahas ya huruf tok. Zuk ini ya. Tok, karena sekarang tok, ini tadi ada orang gimana dikubur. Jadi karena tok itu parameter, batasan, berarti huruf zuk berarti tanpa batas. Nah, di situ diterangkan sendiri oleh gabungan dari huruf zaya apa yang dimaksud tanpa batas adalah dia yang mempunyai kekuatan atau dia yang dekat dengan kekuatan. Backup. Supply yang terus menerus. Iya toh nek ngene-ngene berjabat. Liane wis mati gak karuan kene sih enak-enak. BUMN perusahaan swasta ditutup, BSSIS sore. Enak. Suplai energinya nggak pernah putus. Dia yang punya kekuatan dan atau dia yang dekat dengan kekuatan tanpa batas. Nah, sekarang kalau udah tahu seperti itu dengan tiga pengertian dasar ini aja ya, gue udah dikupas. Sekarang kita masukkan ke Allah Al-Aziz. Ain bermakna tinggi. Mulia. Tinggi tolong dibedakan. Tinggi dengan tinggi tunjang, dengan tinggi di atas. Kalau tinggi, oh maksudnya tingginya 157. Itu berarti tinggi, Pak. Tunjang. Tapi kalau bintang itu terletak di atas, tinggi itu ain. Ini perbedaannya. Nanti biar enggak bingung. Nah, kata air berarti kita anggap tinggi dulu. Zok tanpa batas min sesuatu. Berarti Allah Al-Azim, Allah adalah yang luar biasa, tinggi tanpa batas. Tidak ada batas terhadap sesuatu. Itu nah, kan tidak kenal wahdi kan? Kenapa kata jelas? Karena Rasul Azim. Maha suci Allah. Rob yang tanpa batas. Tanpa batas. Rob yang menguasai kekuatan. Kenapa kata Zai Al-Aziz kan? Kuat di dalam kekuatan. Ini kuat jeruni. Untuk kuat mana ya kuat. Nah, kalau ini didekatkan dengan hak. Dekat dengan kekuatan kan? Atau yang menguasai kekuatan. Abdul Aziz. Nah, sekarang kita masukkan kalau Allah sudah jelas ya Al Aziz. Oke, okay. Kita sekarang sudah paham bahwa tinggi luar. Artikan lain tinggi luar biasa, sulit itu sekali saya dicapai lebih ya. Zok tanpa batas terhadap sesuatu. It's okay. Berarti kita paham, kenal dengan satu asmaul husna, Allah Al Aziz, Allah tanpa batasan terhadap sesuatu. Dan kita akhirnya juga paham bahwa Allah yang mengikat kekuatan tersebut, yang memiliki energi yang tidak terbatas, dan Allah yang mendekatkan energi itu ke kita. Nah, sekarang kata ini dimasukkan dinisbahkan ke manusia, zolim. Berarti bisa diambil kesimpulan di sini, sebelum kita masuk ke makna zolim, orang yang zolim rata-rata orang yang punya kekuatan. Secara umum soalnya tidak ada kekuatan sehingga zolim ngalah orang yang zolimi itu orang yang punya kekuatan, orang yang dizolimi, orang yang enggak punya kekuatan. Maksudnya apa? Adalah zoh tanpa batas, lam ditujukan ini sesuatu. Jadi orang yang zolim adalah orang yang sangat dibatas. Wes mandek kok, diterus no, mesti rusak. Menyalahgunakan kekuatan. Ngomong setengah jam paling maksimum. Diterus no setengah jam, ngerasani ngomong ini mesti. Nah, sekarang coba kita lihat dalam kehidupan umum. Kenapa aturan-aturan Islam merupakan aturan-aturan yang basic? Memang ada beberapa hadis untuk menyempurnakan aturan tersebut. Tapi ada juga hadis di mana melarang kita untuk melebih-lebihkan hal tersebut. Sehingga masuk ke dalam bid'ah. Sesuatu yang baru dalam peribadatan. Nah sekarang ini tadi ada contoh seseorang yang meninggal. Iya dah. Islam mengajarkan dalam hal kematian ini. Tafsir mayit, rawat, mandikan, sucikan, pelati, bla bla bla bla di kafan, segera menguburkan. Itu aturan. Kenapa Islam membuat aturan semacam itu? Satu, Islam tidak ada membebani umatnya. Itu yang sudah pasti. Jadi aturan dibuat supaya orang itu tidak ada beban. Walaupun sebenarnya itu adalah merupakan nikmat. Setiap aturan Islam itu merupakan nikmat. Tapi karena orang ada yang tidak paham, yaudah, ada yang disebut dan tidak membebankan, ada yang disebut diwajibkan, ada yang dilarang. Bagi orang yang sadar siapapun dia, dia akan menurut aturan tersebut. Tapi di antara kewajaran atau seseorang yang menyadari aturan adalah aturan, ada dua kelompok. Kelompok yang memang merasa tidak mampu, atau kelompok dengan yang mampu. Dan di luar konteks yang sebaik-baiknya urusan yang tengah-tengah, menurut aturan. Bagi yang tidak merasa mampu, misalkan dalam sebuah kematian, kita ambil dari saudara-saudara kita, misalkan tahlil. Kalau kita pelajari dari sejarah, tahlil juga bagus. Yaitu pada waktu ya, Sunan Kalijogo merubah adat Hindu untuk masuk ke adat Islam. Di mana daripada makanan itu diberikan kepada sesuatu yang tidak tahu, lebih baik untuk makan bersama, mengumpulkan saudara-saudara, sebagai orang timur, menjamu tamu yang datang. Bagus. Tapi dengan berjalannya waktu, harusnya kurikulum itu kan diubah. Bagi yang ingin meneruskan tersebut, dan dia mampu, sekali lagi ya, itu jadi kemampuan, it's okay. Kalau niatnya untuk, supaya tidak ada kepadang obor. Ya tak, saudara berkumpul itu juga ibadah, membaca ayat-ayat Allah itu ibadah. Soal yang dibaca Yasin tu, ya terserah. Yasin. Ya, orang Yasin, orang Al-Baqarah, orang apa ya kan, itu bukan masalah. Tapi itu bukan dalam rangka peribadatan. Itu sesuatu adat yang memang tidak melanggar norma-norma agama. Kalau memang dibuat semacam itu. Tapi Islam juga melarang kita untuk makan di tempat orang yang meninggal. Dalam artian apa? Supaya ada aturan pokok. Kono jok ngerepoti, yang punya rumah juga nggak sungkan. Karena kita adatnya orang timur. Bagi yang mampu, ternyata dia menyuguhkan makanan, esok silakan. Kalau kita nggak mau minum, ya diem aja. Nek arep ngombe, ya ngombe yo supaya di rumah nggak ada sakit hati. Tapi yang ditakutkan akhirnya orang ini nggak mampu tapi memaksakan diri. Inilah yang namanya zolim tapi nggak mampu. Dia berniat untuk sesuatu yang lebih, melebihi batas. Tapi dengan cara-cara yang melebihi batas juga. Tapi ini jarang. Atau kadang-kadang kita nggak terlalu memperhatikan. Karena yang dilebihkan batas mereka adalah bukan hal-hal yang pokok. Dan pengaruhnya tidak seberapa signifikan terhadap masyarakat. Tapi bagi yang mampu inilah, ini yang bisa merubah aturan secara frontal. Karena satu, orang yang mampu pasti punya pengaruh. Dia punya harta untuk mengkondisikan sesuatu. Dia punya jaringan silaturahmi yang besar juga. Nah, sekarang bayangkan orang ini meninggal dengan sesuatu, mosok sih, anakku yang mati, kakakku yang mati, bapakku yang mati, cuma sebegitu saja. Kafani saja dan mari dan dikubur. Ada rasa tidak terima. Karena apa? Karena dia mampu. Coba deh dia gak mampu, Pak. Jadi liburan, jadi apa? Nek, ya apa, Pak, ini? Ya, siapa mana yang dikubur kemari? Pak Lanjari. Ikutlah di aturan sebenarnya. Kan bagi yang mampu. Sirah-sirah ya. Munggu, wong-wong, teguh. Akhirnya jenazah melebihi batas yang dianjurkan. Mau sampai di kafan toh, belas kafan ya. Ya peti. Ah, ya apa nanti kau peti? Mungkin ia di duit. Maksudnya yang mau aku cek atau kacen. Iya kali suki tinggalannya. Piro sih, tak eh. Ya kan. Lagi dan di nunggu orang jamuan pembulan dengan ini tahu mana karena mereka yang mengadakan orang kaya sehingga bagi downline-nya atau orang yang memandang hukum masyarakat inilah yang dimaksudkan yaitu orang yang tidak mengerti batasan, orang yang melebihi batas sehingga dengan kelebihan batasannya yang dia lampaui dia membuat kerusakan. Artinya yang dolim kan berbuat kerusakan di situ makna kata dolim. Orang hutan dapat HPH, konsesi hutan. Udah kesepakatan, great. Sekian hektar yang ditebang. Untuk spesies ini enggak, untuk ini dijaga. Tahu kalau dia enggak ada kemampuan. Negoro sakwit ramuwit, Pak. Keringetan gobyos. Butuh waktu belajar, tapi bagi yang mampu. Besar karyawan aja. Entah itu. Terus mulai wis. Nah, kenapa ini saya ceritakan semacam ini agar kita berhati-hati kalau kita mempunyai diberi Allah sebuah kelebihan. Kita punya ilmu. Sopo sih om itu. Macam-macam. Ini itu aja. Siapa nih dekat ilmu? Pengertian itu ya. Cara mengasah di situ. Tanpa batas itu juga sesuatu. Atau orang tinggal di batas. Sesuatu yang gak punya batasan. Nah, akhirnya kenapa kita mencadari, mensyukuri bahwa kenapa Allah itu membuat kekurangan dan kelebihan. Itu kan untuk kebaikan diri kita. Wah, si Niko iso ngene. Daniel yang aku siapa? Nah, melebihi batas lagi. Coba kalau kita jadi orang dari kita, wah aku nak lebih dari ini, aku ada kekurangan ini. Akhirnya enggak sombong. Selamat lagi lah dia. Setiap orang ada cacat ini, dia pasti kelebihan ini. Itu secara basic. Tapi secara yang gak kasat mata, misalkan ilmu, harta, atau apa, gitu. Hati-hati. Agar kita gak masuk dalam pengertian kata sulit. Berlebihan. Boleh kita punya harta di Islam. Tapi harus tahu batasannya, batas mana itu. Jongga, jaluh, nyong. Bagus mantu. Tapi salah satu, karena kemampuannya dia, dia mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Nah, kabeh aturan Islam kan, itu kalau di cross check dengan kata-kata. Jadi, karena itu sebuah sifat, dan Allah memberi nama sesuatu itu sesuai dengan, dan sesuatu tersebut harus sesuai dengan yang dinamakan Allah. Makanya dia bernama Asma. Ya. Awal implementasi sesuatu. Alif, Sin, Mim. Jadi kita juga gak usah heran. Kalau Amerika sekarang mereka mampu, mereka melebihi pantas. Itu sesuatu yang wajar. Sesuatu loh itu. Tapi apakah melebihi batas itu nanti melanggar aturan-aturan ditetapkan Allah, itu urusan dia sendiri. Karena apa? Itu tidak hanya kepada di luar muslim. Itu sunnah tua secara menyeluruh. Nah, universal. Iya. Karena apa? Kalau nggak salah nih, kemarin saya juga cerita ya. Negara muslim sendiri. Seseorang Qadhafi. Seseorang Syria nggak tahu sekarang gimana. Coba kalau kekuasaannya dan mau apa yang dilakukan? Nyawa itu nggak ada. Semacam Presiden bilang, ya apa sih kondisi raja-raja Islam saat ini? Wah, full homo, si jenenge McLaren, apa-apaan, Kuda Jingga, apa-apa. Apakah itu yang diajari Rasulullah? Jadi kita nggak usah memandang ke orang lain. Mendingan ada cermin, khuf, Al-Quran untuk bercermin. Tidak untuk mencela orang lain. Fawailulil lumasyadzil lumasyadzil. Nggak ada alasan di situ. Pokoknya dilarang bahwa kecelakaan orang yang mencela dan mengumpat. Apapun urusannya. Tapi kalau itu kita balikkan ke diri kita, berarti adalah untuk ilmu, apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah sebuah kekuatan. Itu boleh didistribusikan dalam arti syukur, tapi bukan untuk kesombongan. Untuk kita. Kalau itu bisa dilakukan, satu nikmat. Pasti nanti ada tambahnya lebih besar dan berkah. Jadi kadang-kadang ada sesuatu kenapa itu bisa bertambah secara positif, ada sesuatu itu bisa bertambah secara negatif, atau dia stuck, atau malah dia susut. Tergantung cara kita mempengaruhi. Banyak variabel ya. Salah satunya adalah kalau kita nggak mengerti batasan. Karena siapapun yang sudah melebihi batas, sunatullah, dia pasti nanti itu sudah sunatullah. Siapapun dia. Sudah banyak kan sejarah-sejarah. Negatif. Kalau dalam hal yang positif dia melebihi batas. Bernafsu dalam beragama pun nggak. Bernafsu dalam beragama itu juga kayak, karena maksudnya din adalah aturan, bukan nafsu. Dan nafs itu selalu mengajar kepada hal-hal sekarang musim haji. orang naik lebih dari 2-3 kali. Ya. Rasulullah ngajari sekali. Kali. Kalau kita tanya kepada yang hadir, siapa Pak Yo? Aku nangkonek bisa enak yang ini. Itu nafsnya dia. Dan lebih dekat mana rasa itu terhadap Rasulullah? Jauh lebih besar Rasulullah merasakan kedekatan tersebut. Tapi kenapa enggak dilakukan? Karena kita enggak boleh bernafsu. Rasulullah itu sekali-sekali. Kemampuan Rasulullah untuk tiap tahun. Masalahnya kan, Pak. Tidak Mekah, cuman. Pengen-pengen. Menalur. Saya bisa buka hari, yo. Tapi satu. Nabi Muhammad gak pernah dipanggil Pak Haji. Rasulullah. Hai Muhammad, Pak Haji. Sekarang kita bisa menilai. Kita gak usah menilai. Kita untuk introspeksi kita sendiri. Apakah hal itu lebih baik? Kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu itu lebih batas, ya sudah, diam untuk diri kita dan jangan untuk mencela orang lain. Agama diciptakan untuk kebaikan, untuk gawe ngantem kok. Nah ini kadang-kadang hadis itu dikeluarkan Rasulullah untuk menambah nilai-nilai ibadah, bukan untuk menghantam orang lain. Terus membangunnya gimana? Hah? Membangunnya satu dari diri kita sendiri. Karena tidak ada Rasulullah itu jarang, inilah Islam. Jarang. Nek mentungin lo Islam, ya dulu orang aku. Rasulullah ini seperti itu. Oke, Jim itu pintar ya. Mulai yang kecil mbak dia sendiri udah mulai dari sekarang. Ya, karena kan dia bisa menyaring dari situ. Kalau kita memang tahu, ya, jangan sampai sama di batas-batas. Jangan ini untuk menyinggung orang lain. Tapi kalau memang orang lain itu mau kita beritahu, Pak, sebaiknya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok, gitu lagi. Sambil kita doa, ya Allah, buka nontalan yang gitu, ya Allah. Besok kita ingin lagi, pahala lagi. Ternyata orang itu bisa dan dia juga melakukan itu tanpa mencela, berarti pahala buat kita juga. Dia ngingetin orang, masuk lagi kita. Don't learn, kan? Kapan itu gini? Cuma kita pintar-pintar untuk mengamati diri sendiri dan mengamati lingkungan. Dalam mengamati diri sendiri, jangan sampai kita melebihi batas dalam artian kita mensyukuri atau tahu apa yang diberikan Allah keizinan ke kita. Gimana sih? Bisa rupiah, bisa gini, masalah. Terusnya bisa enggak bermati. Syukuri. Gunakan sebaik-baiknya. Pelajari. Jalur mana yang enggak boleh saya tempuh agar enggak melampaui batas. Itu aja. Untuk step pertama. Sing dijinani ya Allah ya Rabbi. Sing boleh enggak dihancur no Allah. Dia mempelajari hukum Allah. Kira-kira wajib ngamuk itu untuk batas sendiri. Set sini. Terdas. Dan itu sah. Karena Allah. Allah zat yang memimpin. Dan kita dikasih akal. Apalagi kita sebagai muslim. Cerdas, Pak. Wah, Allah tambah senang. Set. Wah. Allah bisa tanya dengan akhir. Selamat. Dia cerdas, dia sendiri kurang ajar, tapi ternyata dia takut melanggar batasannya. Makanya penjahat yang berhasil sukses lu cerdas ya di batas. Oh cukup bisa entek saya gilereno. Dan rata-rata dia punya kemampuan. Justru penjahat itu penjahat punya kemampuan, dia bisa membaca momen, dia membaca grafik, dia bisa membaca situasi. Nunnya dia punya. Ojo konek musim ini. Wing intelijen lagi tutup ini. Wani ingin nek konan kena. Nek gelem telung tahun mana. Serah. Urusan akidah, karena gak ada parameter, itu urusan makhluk. tapi di sebagai janji saya awal adalah saya hanya mengajarkan secara logik ya, pola pikir yang bisa dibaca dan ada parameter sehingga whole body kita bisa sinkron dengan otak untuk mengerti aturan-aturan Allah. Itu satu. Dah, kita sudah masuk ke kata Al-Azim. Ada pertanyaan enggak? Bertubi-tubi didolimi itu gimana? Bertubi-tubi didolimi. Itu ada dua kemungkinan. Kayak peribahasa apa? Bukan. Enggak, kayak peribahasa itu habis jatuh ke tiba tangga, habis masuk mulut harimau, masuk mulut buaya. Itu gimana? Habis nasib itu. Enggak. Dan itu gini, kayaknya gitu. Ini teman kebetulan. Oh, dan analisa saya. Kedepan itu bakalan masih ada lagi yang lebih dahsyat gitu ya. Biasanya gini, dari hasil kita sharing itu. Kalau kita berbuat segala, wah ini malah cerita istighfar ya. Gak apa-apa. Enggak, tapi ini mah kata dolim sih. Iya. Dari makna kata ini ya. Ini hubungannya karo wong bolak-balik di dolim itu anak loro kemungkinan. Sing keplek wonge. Kenapa dia kok gak bangkit? Tapi dalam artian apa dulu di dolim ini? Iya istilahnya gini. Sample case, contoh-contoh kasus. Dia misalnya di keluarga. Dia sudah berkeluarga. Secara garis besar keluarganya ini pertama mungkin bahagia. Terus lanjut. Akhirnya ada satu pihak yang terdolimi. Dia kayaknya kepengen misalnya cerai gitu ya. Kayaknya dia bisa bebas gitu. Tetapi di keluarga aslinya dia juga terdolimi lagi gitu loh. Merasa membebani, merasa yang berarti gitu. Harus dipandang dari konteks permasalahan persisnya ya. Kenapa seseorang sebut pengen bercerai? Itu banyak sebab. Itu berarti ada juga kecenderungan merasa dizolimi. Tapi ngarah ke fisik sudah gitu loh. Terakhir itu kan ya berarti udah. Sampai kalau memang itu sudah melanggar aturan Allah, sudah melebihi batas kan? Ya udah, berarti kita boleh bertindak. Sama pasangannya mau diracun. Terus di keluarganya setelah dia ini juga merasa udah dapat yang enak kok sekarang cerai. Soalnya gini, biasanya kalau kita ambil konteks, kalau itu kan terlalu dalam, kita ambil konteks. Sudah jatuh dari pipa tangga. Kita balik ke kata bismillah kemarin. Di dalam ba sin min Allah. Bismillah. Di dalam implementasi nama Allah. Berarti sekali kita mengucap bismillah, kita di dalam proteksi. Karena ba ada bermaksud kedalaman ruangan ya. Berarti kita melaksanakan sesuatu itu sudah di dalam ruangannya Allah. Di sini ada dua komitmen. Satu, komitmen kita, karena kita sudah masuk di dalam dunianya ruangannya Allah, berarti kita akan diprotek dari luar yang tidak kita ketahui atau apapun. Berarti kita sudah dalam perlindungan Allah. Itu komitmen Allah. Komitmen kedua dari kita. Kalau kita sudah mau masuk ke dalam ruangannya Allah, kita dituntut untuk melaksanakan aturannya Allah. Ya biasanya, kalau kita ingin masuk ke dalam ruangannya Allah, tapi kita nggak mau melaksanakan aturannya Allah, ini yang bahaya. Kita merasa dilindungi Allah, padahal sebenarnya tidak. Ternyata Allah berlepas tangan. Karena Allah emosional, nafsu lagi. Begitu kita berbuat kesalahan, Islam mengajarkan kita untuk tafakur, diam, tobat, berpikir, review. Buat apa? Orang-orang yang jatuh ketimbang tangan, rata-rata orang yang dia belum sempat merevisi, lalu sudah nekat lagi. Biasanya seperti itu. Jadi itu pun juga sudah bukan tanggung jawabnya. Karena maksud dari kata istighfar sendiri adalah dari awalan kata asta ya, asta mustad. Kalau kita artikan dari arti urufnya, alif paling awal sin pelaksanaan takdiri. Kok sesuatu yang besar, nampak besar. Fa sesuatu yang bagus, yang bertahap. Ro berbagai hal ditujukan kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat sebuah kesalahan, satu sisi dalam hati kita tobat, lisan kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, secara perbuatan kita harus mengganti dengan sesuatu yang lebih besar kepada Allah. Mengganti kesalahan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Ketahan ini kayak ngontong ini awal ya. Padahal enggak. Dengan kita berniat memberikan sesuatu yang besar dan terbaik kepada Allah, sebenarnya Allah ingin jadikan kita setelah kesalahan tersebut menjadi lebih besar dan lebih baik. Dolim itu dari ucapan bisa? Dolim dalam hati bisa. Kita diberi tiga. Apa diberi banyak? Banyak instrumen. Dolim hati bisa. Misalnya sumbar itu kan bisa juga. Zolim lisan bisa. Kebakalan. Zolim mata bisa. Masa itu delok sih pemirsaan delok. Itu sampean to, Pak. Kenapa kawan ngilokno? Aku sih mau ngilok sale. Wis kawan merem belum. Udah asik. Tapi kita harus istighfar. Dan itulah nikmatnya Islam. Yang gini berarti kau nasah nih, Pak. Kalau matamu berbuat zina, congkelah matamu. Mata habis semua. Loh, ada yang melakukan umatnya Nabi Musa. Pada waktu bangsa Israel minta hujan, Nabi Musa nggak boleh berdoa. Orang itu yang harus berdoa sama Allah, karena doanya dia yang diijab. Padahal kesalahannya dia itu sepele. Dia melihat saya pikir seorang laki-laki. Setelah melihat di batas ada bayangan, ternyata dia melepas orang itu perempuan. Dia merasa dia telah zina. Ya untungnya lebih selain enak ya. Ya Allah, ya Rasulullah, aku telah berbuat zina. Apa? Seperti ini. Enggak, seperti ini. Enggak, ya sudah. Seperti ini. Iya. Ya sudah. Loh. Nah, kalau kita memang masih sesuatu di istighfar, berikanlah. Kita kesalahannya apa? Hah? Nah, sebelum, rata-rata orang mencari kesalahan sendiri kan nangil. Wah, aku sudah setengah mati kan datang. Salah aku yang dimesti. Ini mesti ikut sih, gak bener. Oke, itu boleh. Untuk review. Tapi di hadapan Allah, tetap kita harus minta maaf. Saya yang bodoh ya Allah. Tunjukkan di mana kesalahan saya. Review kan? Dari review, oh iya, aku ini kenapa kok secepat ini. Oh berarti aku ini, berarti aku yang takkan Allah utung ini. Dengan kita berniat kepada Allah, sebenarnya itu untuk niat. Ada yang main pingin, kuluh, berikan Allah yang nomor satu. Rusak, gak iso, jadi kayak Allah, kutus yang api. Barang itu gak kena Allah, iya kan? Manusia. Sampai yang ngasih gue, akhirnya ngeluk, wah, itu mikir, barang itu ngasih. Pengajian, laptop, kok gak iso. Aku masih ngecek-ngecek. Laptop saya ngapik, kayak Allah ini jalan. Sikir lagi, laptopnya sampe ya? Sampe gak laptop saya ngapik. Niatin ke Allah. Wong liyo, aku gak tau. Sangat, aku mau cerah lagi. Hebat sih dulu. Sampe ya sih, bilang. Ojo kuyo, lari ini. Seneng. Oh, padahal sampe niatin ke Allah. Tapi dengan kita berniat nomor satu untuk Allah, Allah akhirnya menomor satukan kita. Allah enggak, Allah kehendak. Kalau kepentingan, ini sih berkepentingan. Akhirnya Allah, inilah manisnya Islam. Satu sisi kita mendapat rahmat, dan satu sisi kita mendapatkan apa yang kita niatkan untuk Allah, kemuliaan. Tapi kalau kita berniat jelek kepada seseorang, nah jelek itu juga ini balik kita, paham lagi ya, sehingga tidak bakalan terjadi orang daftar haji plus akhirnya ketunda gitu ya. Ya, akhirnya ini. Sering kali kan gitu, akhirnya maunya niatnya haji karena ketundanya marah-marah mencaci maki. Ya. Dan yang melaksanakan juga, wis tahu itu ibadah, digawe bisnis. Itu dia nanya ana. Kali ngene, nek iki dadi karyawan iku, mungkin ya saya murung ya kalau tujuannya untuk Allah tadi, insya Allah kan diberikan biru perjalanan yang bagus, yang menggunakan, yang pasti jalan. Jangankan sesuatu yang niat bagus. Kita niat bagus kepada Allah. Tapi ternyata kita tanpa sadar ya, melakukan sesuatu yang buruk. Jelas. Kok mula-mula gak kerasa sama dikikirin niat. Itu sesuatu yang gak bisa dinamakan. Ya Allah, aku pengen untuk terbaik untuk iki ya Allah. Karena kita gak ada ilmu, yang paling apik kayak Allah itu iki. Padahal ini sesuatu yang mungkin orang secara intuisi ngerti banget. Gak nyala tapi. Lihat dalam perjalanannya. Ini gak mau orang terakhirnya, mesti. Gak ngerti. Aku buat ini rata-rata gue. Berikan sesuatu kepada Allah, kita sendiri yang akhirnya nanti lebih besar dan lebih bagus. Itu makna istighfar. Jadi, not just listen. Itu makna istighfar secara keseluruhan. Sebagian ya. Tobat dalam hati, ucapkan istighfar secara lisan, ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Cici awal itu kalau yang lebih api ya iki loh, menangnya ilmu itu kan di sini. Orang lain boleh balas setengah mati, iki mah enak ya, dulunya enak akhirat ini. Kasih Allah yang paling nomor satu, ojo dikeing nomor loro. Akhirnya apa? Akhirnya dapat, neraka apa? Dunia dapat ya. Akhirnya dapat ya. Iya, Allah yang paling api. Dunia ini ikut buat kita ya. Lo kira nanti, bodoh niat. Kira apa? Kok sudah tidak maju nanti? Materi ini juga enggak dipenggulikasikan ke Allah juga enggak. Mungkin abang pesan malah ke pepe. Itu lagi kenapa? Cuma kan Islam itu meminit ya, mengajarkan manajemen sebenarnya ya, agar kita dapat secara keseluruhan. Itu sama aja dengan anu mas ya. Yang siapa yang berjuang di jalan Allah, Allah akan mencukupi. Itu sama dengan itu. Nah, berjuang kan makai, Pak. Kata khotlah, kan berjuang, bertempur, berperang, bertemu, tak hok-hok, tak diwolak-walik. Berjuang apa lagi? Kita berjuang jihad, tempur, kalau memang ada perang. Kini rasa mati ini kapan? Gak pernah pun lagi wong iso keleleran iso apa. Ya kita bisa makan, bisa minum, sebenarnya Allah juga yang nyuruhi ya. Mungkin hasil ini gak iso apa-apa. Ono sih merasa, oh iya aku mau kerja apa ngasih, itu mergo aku mikir. Kok sih ngasih pikiran ya Allah, yang ngasih gitu juga Allah. Apa gak mencukup ya Allah? Tapi kalau kita itu diarahkan, jelek seperti tadi ke Allah, Allah balikkan ke kita menurut dalam hati mencukupi itu tadi. Karena kita kan salah persepsi ya. Wele, ayo mikirin yang Allah. Ya sama kalau apa? Kalau sudah dapat musibah ya Allah, dosa apa ya Allah. Nah, boleh, itu memang review. Nah, enggak kan, kita kan sebenarnya kan tadi. Oh, laki gelemnya. Enggak, kan kita kan harusnya istighfar. Hmm. Karena kita sadar bahwa kita punya dosa. Tapi kan kebanyakan kita kan gitu. Salah aku apa sih bawa kok sampai ya. Sering kali kan perasaan ibadah cukup ikut dilakukan di posing ini kan di masyarakat sering kali kan yang kita terima seperti aku ini salah apa tuh dong ya Allah salah apa tuh ya Allah sampai berat seperti ini mau gak tau dulu lagi sama sholat kok sih melata ya akan memang sholat gak genggul dulu ya. Itu salah ya Allah. Gak suge-suge. Oh, karena dia berpatokan kepada ini. Minta tolonglah dengan sholat dan sabar. Ah, dia pemahamannya dalam arti sholat secara mikro. Bukan dalam arti diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dia gak bergerak. Sholat tinggal apa sih? Diawali dengan takbir, diakhiri. Takbir itu apa sih? Pergerakan dong. Jadi selain kita melakukan memang ibadah sholat, maksud timbali om ya Allah, sing wingi-wingi introspeksi yo. Sing kedua obah yo. Mojo menengai. Dalam mati sabar, sholat tunduk, bak roh ruangan yang berputar. Ngerti yo, tahu diri. Kondisimu yo apa? Kita tahu calon bupati atau nyalonnya minim butuh duit 3M misalkan duit ini sisa M ya bisa nyalon sih itu sabar tahu diri dia tunduk kepada ruang berputarnya dia tunduk terhadap lintasan nah elektron ini ngerti lintasan elektronnya di sebelah nomor berapa dia itu lah coba kalau itu secara logik ya selain kita bisa menata hati kita juga melakukan sholat secara mikro yang dicontohkan Rasulullah tapi kita juga bergerak dan kita tahu diri gak usah sih nyata-nyata si apa sih kita koncoko sawai ingin nyomai ya udah gak usah nyuwong kok sih disitulah minta tolongnya dengan sholat dan sabar untuk sebagian hati loh ini bahas ending-endingan soalnya mana ini sabar diawali dengan takbir diakhirinya mesti dengan itu gak berjalan nguliwan yang bahasa ngangkat minuman di jempol terus gak usah meri tetap pasang apa menundukkan memang secara kasat mata itu karena dia berpikir dia bekerja dia bekerja dia punya ilmunya tapi kalau kita tarik lagi belakang yang ngasih ilmu dia siapa yang ngasih ide untuk dia linya siapa tapi karena itu sunatullah sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut itu juga pelajaran sabar buat kita iya ya ilmuku gak sampai ke Allah modalku gak sampai ke Allah terus kita minta Allah lebih dari orang itu bukannya Allah gak membantu malaikat negur si talandu ngocowoh kenapa? Tanpa ilmu kita diberikan sesuatu yang kita namain kan bukan baik kadang-kadang kita di situ membaikkan niat melakukan sesuatu tau-tau hatimu ini enggak ya ketiban tanggapan kedupiak astagfirullahaladzim wiki neodo dengan ini ini bahaya kapan-kapan ini kudu hono kali pengingat tubuh ini ini ini kak astagfirullah jangan untuk selamat kedupiak salahnya apa kenapa lihatlah ini bilangin ya. Oke, kita lihat negara modern. Mereka bisa disebut modern karena mereka mempunyai kaidah-kaidah tatanan ilmu dan ideali ya, yang terukur. Orang kerja ini harus aturan gini, orang ini aturan gini, orang membuka ini harus aturan gini. Ketat, Kenapa? Itu untuk keselamatan. Dan untuk aturan sehingga dipatuhi. Enggak. Fatal. Ya, kalau asuransi. Ya. Bagi negara maju, jaminan sosial itu sudah pasti. Tapi bagi yang enggak ada tatanan, tanpa ada cover kan. Akhirnya apa? Sudah jatuh ke timbang tangga. Terus mati. Korok. Karena biaya. Karena biaya. Ditolong untuk kerjaan. Sebenarnya bukan kesalahan orang. Orang sudah ngasih tatanan. Dan ingat, kata Nasru, pertolongan. Itu dari Nun Sobho. Nun data informasi. Sob menundukkan. Sob kepada. Kalau kita sudah bisa menundukkan, menata informasi-informasi yang kita bisa dapatkan. Merapikan ya. Good management. Disitulah pertolongan yang datang. Saya kocar-kacar. Kayak gini apa? Itu sudah senatum. Dan yang heran lagi, kenapa kata Nasru menjadi kata Nasoro? Itu pun buat pelajaran. Karena mereka dinamakan Allah Nasoro, maka mereka pun harus good management. Allah sekali menamakan satu, yang dinamakan harus konsisten. Tapi nek menungso menamakan sesuatu, cek ditungakno di bojo-bojo sing diarep. Itu berarti yang dinamakan muslim itu bagus lagi. Iya, harusnya dia salah. Itu cuma pak salam tok. Harusnya damai menyejahterakan harusnya. Ya emosional. Tapi orang Islam merantau. Lah. Tapi kan berarti ada something wrong dengan pemahamannya dia terhadap ajaran Islam. Kan wrong ya, Pak. Duduk ajaran ya, Pak. Berarti kayak Nasoro pertolongan kan gitu. Nasoro ya itu. Non manajemennya bagus. Dia bukti ya kan beberapa yang kemarin ya orang yang Yahudi. Ya, dia tahu proporsional. Kata Buddha kan. Iya, iya. Dia dapat ngerti. Ini tambahan lagi. Nasoro manajemennya bagus. Benar enggak? Iya, benar. Benar kan? Ya, coba. Muslim harusnya bisa. Kan, tapi yang ini kayaknya tidak terbukti loh. Kenapa? Ya itu, kenapa? Karena ya? Kita belum good management. Dan kita belum, kasarannya ya, nggak diomong loh ya. Tapi itu salah apa? Istilah ya. Kita belum sadar karena kita belum nun soft rock. Dan kita belum ya udah. Udah. Belum muktadin. Muktadin. Belum nasru. Guru itu belum ya Allah. Ya pertolongannya Allah tidak turun. Iya, karena kita masih belum manajemen, kita belum bisa menata. Struktur kita pasti kayak apa, Pak? Enggak karuan. Manajemen belum bagus. Memahami perintah dan petunjuk. Oh, juga sih karuan, kini saya sering geger. Yeah. Paham kan akhirnya? Good. Kayak tadi menjadi tadi muhtadi. Ini sebenarnya itu kan kenapa Islam kok menyebut kata mutadin? Dari kata Huda kan? Iya. Yeah. Atau kalau yang lebih keren lagi, lebih tinggi hidayah. Dari kata Huda. Ya itu juga kayak muli. Budaya. Hidayah. Bukan Yahudi. Hidayah. Terus Nasoro. Nun sotro air. Nah, kata titik. Nah, soalnya mau ngomong liho berungu. Loh, cuma ya ini loh. Yang kita harus paham. Ya, bahwa setiap apapun yang ditulis di dalam Quran itu ilmu, Pak. Hudalinasi. Ya, petunjuk bagi manusia. Wabayinatim minal huda. Dan adalah keterangan-keterangan untuk petunjuk-petunjuk itu tadi ada komplit di situ. Nah, sekarang gini. Sering kita nyebut. Terus ini. Ya kene padha padha anune ya. Dadi nah pakai dhewe. Ya nampakno dhewe. Pak. Pak Ainul lumayan lumayan. Kene metu ngono apa? Mari kita ngoto iya ya Pak. Iya, kita kan dari pribadi-pribadi ini. Tapi batawasa pilah, batawasa bisa. Ya, organisasi kan berarti sekumpulan manusia-manusia yang melakukan berjamaah tadi itu kan manajemennya juga harus bagus. Manajemen pribadi bagus. Bisa mungkin hari ini karena jamaah tidak bagus, tidak tertata, akhirnya juga Islam tidak dirasakan oleh umat, dirasakan oleh pribadi-pribadi masing-masing. Ya. Ya, nah, kan? Karena ada ide ini, ya apa yang ini bagus? No? Ya. Dimilih ya, sesuatu yang harus bagus. Supaya bantuannya Allah, betul. Kang ini gini aja. Kau bisa ngerti bantuannya Bupati Anang. Loh enggak, Pak. Sekali manajemen bagus, Pak. Anak pun juga mantul. Orang mau bantu kenapa, Pak? Iya, ya. Tertata rapi, ya. Aturannya jelas, ya. Uang bantu gak ragu, Pak. Ya. Sampean, si salah. Ini ngono gawe. Gawe, ya ini apa nih gawe pondok ini? Lalu, Pak. Ya. Mana nih? Cara Nasoro tadi mas ya. Salah satu teman saya kan dia ngajar di SMP Kakatu sini. Teman. Dia seorang muslim. Dia bilang satu pak yang saya pelajari dari mereka. Mereka disiplinnya bagus. Di situ dia belajar. Manajemen waktunya kan bagus sekali. Ya kita pak janjian kadang molor, kadang nggak gitu. Kalau mereka enggak. 7 jam 7 jam 7. Nasoro. Oh, Nasru, Nur Sotro. Lun informasi, data informasi, short kita tundukkan, kita tata, kita rapikan, roh berbagai hal. Ilmu manajemen sekarang, Pak. Siapa yang mendapatkan informasi lebih dulu, dialah pemenangnya. Yaudah ini dibantu apa, Pak? Jalur bantuan ke Pemda, siapa ngerti, siapa tahu jalurnya dulunya, pasti dapat. Iya, berarti dia bisa nonton, kan? Bisa nonton. Oh, ini gini, ini gini, pintu ngarep gini, pintu ngarep gini. Sampai sampai ini, Pak Yolong. Jadi gini, Pak. Kita kadang-kadang, kamu baik introspeksi ya? Ya. Kita harus bersyukur. Memang satu sisi kita bersyukur, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai muslim. Ya. Itu pasti. Tapi aja gede, Pak. Quran itu bukan buat orang itu. Dalam arti kita yang nas, tapi buat dari nasi. Berarti siapapun yang melaksanakan aturannya Quran, ya, Allah pasti mengijabah. Ya. Siapapun dia. Ya, nasi kita kan nggak fair, Pak. Kok lagi ngomong ahli kitab sing elek, Pak. Dinisbahno di Wanausi. Gue udah nyapi-api, kene. Enggak, Pak. Ya. Soal bayina. Ngeri aku nak mau jago. Anggukan universal. Anggukan universal. Nah, akhirnya apa, Pak? Dengan cara semacam ini, kita waspada. Dan Islam sendiri mengajar kita untuk menjadi manusia sesungguhnya. Yang sejahtera. Yaitulah Muslim Islam. Nah, sekarang gini. Wes ya, kata Al-Azim, wes mulai nyimpel ini, tak balik nang mimber. Urusan apa, Pak? Bahasa Arab itu. Urusan. Amaro, Amir. Pemimpin urusan. Amir. Pengurus Amir. Ya. Elemen-elemen orang-orangnya di ya, ya. Berarti dari kata dasari, mim dan ro. Amir, kalau ada kata alif. Ya. Nomor siji yang paling pojok, makanya dia sebagai pemimpin. Amaro berarti urusan yang penting. Dari kata mim ro, coba dibuka. Mim sesuatu. Ro adalah berbagai hal. Tapi juga bisa sesuatu yang berputar. Kenapa? Karena sesuatu di alam semesta ini mesti muter. Makanya bisa saya artikan berbagai hal. Jadi gak usah khawatir. seluruh urusan itu mesti yang ngono aja. Di dunia itu mulai Nabi Adam urusan sesuatu yang berputar dan berputar, berputar dan berputar, putar. Iya, seperti yang saya ceritakan tadi, terang dari mana, dari mana. Hebat ya bahasa Arab ya. Kalau nak bahasa sing iso nerang nok, bisa diterang nok melalui huruf penyusunnya. Kecuali bahasa Arab Quran. Itu mesti satu. Himpunan, himpun. So, himpunan, himpun. Tiga, nanti buku besarnya Mas Didi adalah kodifikasi Al-Quran. Iya. Nah ini aplikasinya cara karo influence ya terhadap bahasa huruf ini. Karena kita masih jauh teko huruf, kita belajar memakai sebuah kata. Dari kata mungkin kita masuklah ada bridge jembatan ke penggalan kata dulu. Baru kita nanti baru ke ayat. Ayat itulah hal minimum di situ baru terdapat satu petunjuk. Padahal dengan huruf A wis wakeh ngene lah. Ya. Bagaimana kita bisa mengambil dalam sebuah ayat, sebuah kalimat lengkap? Karena Allah kan jadi kan. Sebuah ayat adalah sebuah elemen terkecil ya. Di mana di situ terdapat petunjuk. Misalkan penggalan kata, penggalan kalimat sini. Bismi. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Kene nyebut bismillah sik. Ihdina shiratal mustaqim, kene nyebut shiratal mustaqim. Di situ, setelah kita tahu penggalan kata ini, kita masuk secara ayat keseluruhan. Oh, ngene ta. Nah, begitu wis oh ngene, ilmu kita sudah dapat tergantung sekarang kalbu kita. Kita mau enggak untuk hal semacam itu? Kalau kita punya akal sudah otak kita sudah percaya terhadap itu lebih mudah untuk batin kita melaksanakan sesuatu. Tapi kalau akal kita masih iki apa nek tak tekakne tutuk Surabaya mau enggak kira-kira buku-buku iki ono-ono PHNC si ono eksemplar sing lebih ya. Ya sekalian, mungkin manajemen awal tadi itu ya, oh, iya. Kita sebagai penyebar sudah dengan promotornya masalah mungkin. Terus, jadi list terpenuhi ya, kata Al-Halim, kata Zolim, kata Mimrok, bahwa itu sesuatu berputar, berulang-ulang, kita harus sadar, saiki kini gak kena, mula-mula sesuai kini didadik, nombi-nombi Allah, tiba-tiba kini kena, atau kita bisa menghindar. Biasa tak pak? Ya. Nek goreng kebagian gini nyelatu kan? Begitu kebijakan menang. Genting ini nyelatu. Oke. Okay. Jadi kalau memang ini bisa dianu, apakah ini hanya sebatas kira diskusi? Ya? Atau kita mau sesuatu yang lebih besar lagi? Dalam artian lebih besar ini efek ibadahnya. Ya. Lebih kuat dalam atensian, monggo kalau memang mau diminit. Setahu saya kalau memang di Surabaya, kita harus belajar dulu. Setelah kita tahu, kita bisa mengajak orang lain. Setelah kita mengajak orang lain, dan saya sendiri sekarang baru paham bahwa kalau kita mengajarkan Quran tidak cukup. Karena Quran itu teknologi tinggi ya, harus dibantu juga dengan alat-alat praga yang memadai, LCD, komputer. Jadi kita langsung lihat film, lihat apa, struktur. Jadi buku bisa langsung tertampang kayak LCD proyektor. Ya. Hal itu bisa dimulai dari Pak Akin, mulai dari Kip, mulai dari sekarang, mulai dari sendiri. Kalau memang hal semacam itu boleh dan tidak keberatan seperti yang kita lakukan, oke, kita tentukan hari ini pastikan itu ya Pak, niat pasti ketoto. Kedua, karena sesuatu organisasi atau apapun sebutannya berjalan memang kita ya, ya, ya harus juga disupport oleh cara kerja dunia. Kita bisa mulai lakukan di rumah, siapapun nanti, mungkin ada uang kalian, ada apa, susu atau apa, silahkan dikolek, silahkan diminit, pembukuan terbuka, nggak boleh ada tutup-tutupan, saya juga nggak boleh pegang, yang pegang pun juga harus nggak boleh ada fitnah, banyak hal yang kita bisa naik. Ya, dari pilot projectnya Mas Didik dengan guru yayasan itu bisa kita ambil mungkin salah. Dan begitu kita nanti anu, kita bisa langsung milih sih kita anu. Terus akhirnya tak nih, kita bisa langsung aku sih untuk yayasan dulu. Tapi di situ saya juga berjanji bahwa untuk menghindari fitnah saya nggak boleh memegang materi sedikit pun. Jadi harus lepas dari saya. Cuma saya hanya boleh mengarah. Karena selama ini banyak fitnah yang terjadi di situ. Dan aku gak gelem nyilok ni wong, terus tak balik ni dewi. Banyak manfaat di situ nanti. Satu, secara gak sadar, kita bisa mengkolek istilahnya apa, recehane awake dhewe. Yang kadang-kadang kita sepelekan ternyata untuk jalan Allah itu besar manfaatnya. Satu, ikut kumpulin. Satu, memang, untuk tahap pertama, untuk keperluan kita sendiri, pembelian buku, apa, whatever, itu nanti bisa diputuskan bersama. Kedua, untuk support pengajian jamaah, mungkin diperlukan tempat yang agak baik, sehingga siar itu juga lebih mengena, dikenal. Dan sehingga aku paling berhati itu semakin banyaknya kita hidup bersama, ya, semakin banyaknya kita hidup. Tapi itu jauh lah dari sama kita bisa nangani itu semakin jauh karena aku dewi itu sedih sekali banget di kampung di Surabaya po rata-rata itu udah program dengan gereja ya. Tapi paling tidak satu, dengan kita sering berkumpul, kita banyak jamaah, dan kalau kita ada kemampuan finance yang tidak terasa, kita kumpulkan. Disitulah jadi kekuatan sebenarnya. Kalau diminit dengan bagus. Salah satu contoh, ada teman yang usaha apa, tahu nggak apa. Kita bisa ngambil harga lebih murah, dan dapat untung. Dari melakukan itu pun dapat pembagian yang layak. Ada seseorang punya besar, ada seseorang gini, ada punya gini. Jaringan Surabaya punya gini. Bisa saya dengar. Kalau memang orang itu amanat, gini-gini, dana dari Surabaya bisa disalurkan ke Banyuwangi. Dana Banyuwangi pun kalau kita nanti memang kuat, bisa bantu saudara kita di situ pondok. Kesejahteraan kita pun siapa nanti yang memang lagi kosong kini karena situ ya bisa ini cekalan ini baik benar manajemen diawasi, bukan kita nggak percaya tapi hukumnya seperti itu ya. Kita awasi, kamu harus motor buka ini kalau nggak motor buka ya sudah. Dari situ kalau dia memang mau kita bisa transferin Pak Ajar di Surabaya. Kan pintar bisnis banget ya. Dia bisa ngasih. Ini agama ya. Gak hanya sekedar. Dia punya keistimewaan untuk ini. Feeling. Challenge untuk menciptakan sebuah pelang. Pelang usaha itu. Benar Pak. Istilahnya dia cuma punya brand satu. Kau ngamainan dengan Mas Atos. Loro ini mesti gak kayak ini. Dan dia mentalnya memang kuat seperti itu. Walaupun dia sekarang mampu dan kaya. Anak itu Pak, dolan-dolan juga bungkus yang perumahan guys. Memang pelatihan itu, dan saya nggak punya kemampuan seperti itu. Tapi, karena dia juga sebagai jemaah, kan dia bisa Pak. ilmu itu di agama kan meliputi segala sesuatu. Tidak petunjuk segala sesuatu kan, tapi nurut aturan. Nah, itu kan juga bisa. Jadi kita enggak cuma ngomong akidah. Kita enggak cuma ngomong rahasia. Quran secara ilmu fisika kimia yang tidak bisa kita raih, tapi bisa untuk nambah keimanan. Tapi kita juga bisa belajar untuk sesuatu yang real, yang bisa kita lakukan. Hey, Surabaya ada display dari Kalimantan, barang-barang ini. Itu kan bisa langsung tersebar. Kak email kamu apa nih? Ada ribuan meter kubik kayu dari Surabaya, Sumatera, baru saya tebak. Hal semacam itu kan bisa. Siapa tahu ada salah satu kita yang bisa mengolah tersebut. Iki lah Pak, singkat mas. Nah, kalau di minit. Sah, kan itu nggak ngelanggar akidah juga kan. Malah kalau kita dapat di sini, wah kita lebih ringan lagi untuk mengisi betul mah. Jadi saya nggak mau, ya bukan nggak mau ya, saya review terbanyak dari kita. Oke lah, gue pun yang kutip mesti saya tahu tahu, bisur macor. Satu sisi dia memang luar biasa melatih orang untuk berani sedekah dan itu saya akui nggak gampang. Orang berani berkorban atas nama Allah, bleng merembak. Oke, bagus. Satu jalur. Tapi dari jalur dia, kalau sampai umat yang apa-apa, ada proteksinya. Ini yang tanda tanya. Umat yang semacam gini. Namanya Amat-Halan. Nama dia kan? Maksudnya NU. Wah, keteng-kenengan. Bela. Begitu kita datang. Apakah Muhammadiyah mau meng-cover kehidupan kita? Nah, terus nanti sedulurannya. Jamaah ya. Ini kan soalnya satu arah. Di sini lah. Akhirnya banyak orang masih setelah dia kehidupannya gak mapan ini. Dia tadinya beragama ini. Malah lupa kuntingnya. Dan dia merasa sudah tersisihkan, mungkin dalam artian karena dia sudah malu berkali-kali. Biasanya uang tak terus beban yang dia timbun di sini itu, waduh, materi, ibu di sini sudah ledak loh, karena tahu kalah ya. Nah, hal semacam ini yang saya review. Jadi sebuah organisasi adalah bukan sebagai sesatu jalur. Islam mengajar sebuah jalur. Di mana kita berjamaah untuk saling menunjang. Tidak ada istilah bahwa sebuah jamaah, sebuah kelompok, nek ngeret duit yang gotani, Pak. Masuk. Mati-mati o dewe. Sementing istati. Sering gak? Iya. Dan ini kan bisa dikelola secara manajemen. Kalau memang bisa diatur. Saya ini komputer ya wak. Gak jadi komputer ya bisa. Nang warnet dulu. Kalau ada warnet konconnya ya masih duit. Seluruhnya bisa dipilih. Buka akun juga gak terlalu mahal. Bisa dinamakan akun bersama. Bisa dinamakan ini. Dan members nomor telepon bisa dicatat. Sekali ada milis usaha bisa langsung rup. Jadi milih juga duduk usahanya isinya Quran dong, Pak. Isinya Quran itu oke, secara ayat juga boleh. Tapi secara tersurat, yang benar-benar ini adalah ini ada bisnis ini, sama isinya modern. Itu ya isinya Quran. Oke. Wah, ini diperluan. Sama Pak, yang ini. Iya, suruh gue, saya coba lah handle. Ini. Masih urusan. Tim. Dan saya mati itu ya. Selama ini hanya ada satu jalur, sehingga kalau yang ikut laki-laki, sehingga itu omel. Kalau pajian, ngeretuk ewong, apa-apa lho, Pak? Ada. Begitu ada apa-apa jebret, karena ngomong apa, gak direken kan ke organisasi, dibentuk jamaah itu kan untuk kerja, artinya jamaah ya Pak, kan untuk kerja sama ya Pak. Watawasau bilhak, watawasau bisobor, untuk saling oh duduk omong toh Pak. Wah sabaro, ya usahlah sabaro, isu-isu saya gak ngontok kakek Pak Tunggal ya Pak. Itu letak, jadi. Oh sabar, salah. Kakak itu segera juga, sampai mimisan. Kakak itu. Bukan semacam itu. Memang, kalau kita nggak kuat secara mainan, ya, paling nggak ngerti keomongan, saya ngerti. Ojo, kapok. Kita kan tadi nggak ngerti. Nggak, semacam itu. Tapi, alangkah baiknya kalau kita juga punya kemampuan. Dan penyaluran semacam itu pun, juga ada di luar. Siapakah yang mengatakan? Apakah hanya orang-orang sekeliling itu? Itu ya fitnah. Kali selama ini, pertama ngapik Pak Nyari. Pergerin ngelompok. Gak sekalu bego. Ini boleh diri. Dan, itu juga gak fair. Karena kalau kita juga harus tanggung pada Allah. Ya. Tapi juga, makanya banyak pertimbangan itu. Semakin kita banyak jamaah dan semakin banyak yang berilmu dan semakin banyak variasi dari ilmu, disitulah rahmat. Ya. Perbedaan itu rahmat. Ini kalau memang hendak dikelola secara bagus. Jadi bukan untuk membesarkan organisasi, tapi untuk pembinaan human resource development. Kalau orangnya sudah dibina, mental bagus, bangun gedung 10 itu gampang. Tapi kalau orang belum dibina mentalnya, bangun gedung siji setelah mati. Urunannya antep. Tapi nek wong wis pinter-pinter mentalis kuat-kuat dadi. Rata-rata mereka pasti punya core yang kuat. Dan itu bagi mereka mudah untuk mengambil tindakan. Dan kita akan dihormati orang secara hormat yang sebenarnya. Ya, memang itu. Dan gak dodol omongan. Ya. Agama kan untuk dilakukan, ya. Bukan untuk diskusi kalau dikocokan. Ya. Itu, memang setuju. Mulai dari diri kita. Mulai dari sekarang, dan mulai dari yang kecil. Gak usah mikiran mulu. Karena saya punya keyakinan, naik kabeh diniatkan ke Allah. Kok Allah sih ngapa? Asal kita waspada. Gak usah antar-antar. Cepatnya kaleng. Gunak receh. Gak ada, tidak apa-apa. Tapi biasanya di sini hati gue ono aneh. Itu aneh. Kadang-kadang, makanya kita masih harus percaya terhadap yang goib. Aku gak bisa nerang, no, kalau jika ini, Pak. Aku fair ngalah, Pak. Ada sesuatu yang kita juga harus percaya bahwa tangan Allah bekerja. Yang itu yang dimaksud roh. Berbagai hal dilakukan dengan tersembunyi dan sangat mendalam. Ini gak apa. Tapi, gimana pun juga itu alamin. Melalui ilmu pengetahuan, ada ilmunya, banyak ilmu. Tapi kita yang belum paham sampai ke situ. Dan kalau itu sudah kita bentuk, mau gak mau kita ada rasa sense of belonging itu ada. Dan ingat, ini tidak membentuk sesuatu nama baru atau tidak. Ini benar-benar pure Islam mind. Pure mainstream Islam. Selama orang itu berucap syahadat, selama orang itu sudah melakukan sholat, Rasulullah ya ikut dulu ya berarti. Akhirnya metu keputusan juga. Selama wong iku kena dikandani. Mari. Dalam artian, kita di watawas sebelah dia mungkin bisa ngasih tahu kita, atau kita masih kata dia, dan kita bisa serumai. Dan yang kita bahas di sini akhirnya suatu ketika kita bisa ngomong Quran, apa yang ditulis, atau kita ngomong Quran, apa yang tersirat. Masalah bisnis, masalah keluarga, dalam arti hubungan suami istri, anak. Bukan membuka hal pribadi ya, ya, tapi membuka ilmu lah. Bagaimana ini, itu kan penting, Pak. Dan itu kita bisa saling sharing. Dan kita akhirnya bisa saling beramal. Hadir. Sampai bisa, oh ya, contoh wong ini. Wong ini lah. Bukan berarti kita semua harus seperti mau jadi ini. Iya. Oh iya, paham. Oh iya, weh. Kalau wong ini berarti dia gak salah paham. Wong ini. Batasannya gini. Ya, ya, ya, gitu. Kan itu dulu ya, wong ini, ini, ini. Tapi ini saya dungin, ini, mau cok gelap. Kan ini udah masuk ke hal-hal. Ah. Itu kan yang mau juga. Apakah itu harus dipendam? Kalau main ini sudah dipahala. Ada forum kan kita. Belum nanti di komputer. Di website. Gini saya nulis. Gak usah sih ngantep-ngantep lah. Gak usah sih dibagi-bagi. Istilahnya apa? Kita ngomong apa itu menurut kita. Kalau memang benar alhamdulillah. Kalau salah minta maaf. Tapi gak diniati memang untuk salah. Salah saja. Kalau memang oke, monggo. Silakan bentuk Banyuwangi. Kita nanti suatu ketika ayo gabung dengan Surabaya bersama. Ya, kita ambil yang disini. Salah satunya apa yang bisa kita bangun di Banyuwangi untuk sementara. Iya. Bapak, kini sama mama beras. Wong Surabaya butuh beras. Dulu-dulu ini Surabaya butuh beras. Apa sih nggak bisa dikurangi Banyuwangi untuk bisnis dia? Kau, kamu nggak bisa. Itulah jaringan jamaah. Coba, ini masuk tim ini beda apa? Kalau saya mungkin ini aja yang ngawali. Karena kemarin, insya Allah habis Id, saya dan teman-teman ngelola Ustadz Gufron, yang Ahmad Dahlan. Awalnya, boleh cerita panjang dikit. Awalnya cuman motivasinya Ustadz Gufron punya kemampuan ilmu jamaah nggak ada. Kayaknya kemarin link ke Pak Haji Agus bisa hari Sabtu subuh. Insya Allah dan Ustadz Gufron jujur mungkin habis ini. Nah, kemarin nggak mau diawali, man. Nanti takutnya ini. Ini tadi baru kebayang aja dengan buku yang ada itu mungkin nanti kita sebari gitu buku ini otomatis mereka akan kepengen belajar mesti. Dan saya dengan bawa ini kemarin itu ada 3 orang cuman dia karena mungkin waktu mungkin apa dan ya dan saya bilang orangnya ada di Banyuwangi ini. Kita sudah kasih dikasih sama Allah kedekatan untuk ngaji dan sebagainya. Mungkin dari situ kita bawa beberapa buku dari masing-masing kita sebarin dan ya otomatis kita itu tidak hanya jangan forum ini. Kita buat forum lagi yang resmi entah itu nanti mungkin klasikal atau kita nego sama beberapa masjid yang mungkin bisa netral yang bisa kita berdisikan untuk bersama tadi itu niatannya Islam. Dan kita bisa kok kerjasama dengan siapa aja. Iya tahu kan? Dan mungkin yang lebih termanage lagi ya, kita bawa proposal untuk ngadain kajian-kajian bisa indoor misalnya satu misalnya saya bisa closing